dingin di petenge mejane. Ingat beli ngajak ragan adik, ne biasa ne nyarengin beli. Angat beli di gelutan adik. Jadi beli metimpal sepi, anetan malen nampak lawan hati. Ne biasa ne nyarani beli, oya juwan tak arah asli. Hilang, hilang magaja. Jani beli metimpal sepi, kangen tan malek.